Asy-syafa'atu fi haddis syariqah la tajuz. Asy-syafa'ah fi haddis syariqah. Terkait syafaat, pembelaan, pembebasan, hukuman had pencurian yang telah sampai perkaranya ke pengadilan atau ke pemerintah atau kepada amir, maka syafaat seperti itu tidak diperbolehkan. Wala fi ghairihi minal hudud, demikian pula hukuman had yang lainnya apabila sudah sampai kepada penguasa, kepada hakim, maka tidak boleh digagalkan. Idza alimahu al-imamu wa wasalal amru ilaihi. Hal itu tidak boleh digagalkan dalam penegakan hukuman had apabila seorang imam atau hakim telah mengetahuinya dan perkaranya telah sampai kepadanya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam li Usamata ibni Zaid, terhadap Usamah bin Zaid, lamma arada asy-syafa'ata lil mar'atil makhzumiyah allati syariqat atau allati syaraqat. Sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Usamah bin Zaid tatkala Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ini hendak memberikan syafaat kepada wanita makhzumiyah, wanita bangsawan pada masa itu yang ternyata mencuri. Beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam supaya hukuman had potong tangan digagalkan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau marah dan menegur dengan mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau wahai Usamah bin Zaid akan memberi syafaat, pembelaan dalam rangka menggagalkan hukuman had dari hukuman had-had yang telah Allah tetapkan? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Waqad taqaddama al-kalamu ala dhalika fi awwalil hudud, dan pembahasan ini telah lalu sebagaimana pada awal-awal barakafikum penyebutan tentang hukuman had. Jadi barakafikum, yang namanya menggagalkan hukuman had apabila perkaranya sudah sampai kepada hakim, maka tidak boleh digagalkan, tidak boleh digagalkan. Ya, barakafikum. Bahkan seandainya kata Nabi putri beliau, ya, yang bernama Fatimah mencuri seandainya, maka Nabi sendiri yang akan memotongnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, sungguh akulah yang akan memotong tangannya. Barakafikum. Karena ini adalah hukuman had yang Allah tetapkan. Barakafikum. Lalu bagaimana kalau perkaranya belum sampai kepada hakim atau tidak ada tuntutan dari pihak yang dicuri? Seandainya pihak yang dicuri itu memaafkan atau merelakan, maka di sini disebutkan pada pembahasan yang berikutnya, berkata penulis hafizahumullah, hibatul masruq lisarik, kerelaan, pembebasan pihak yang dicuri kepada yang mencuri. Yajuz hibatus syai'i al-masruqi lisarik. Diperbolehkan membebaskan sesuatu yang dicuri kepada pencurinya. Wa akhul masruqi minhu anhu, dan diperbolehkan ya adanya maaf dari pihak yang dicuri kepada yang mencurinya. Qabla raf'il amri lil hakim, dengan syarat hal itu belum sampai perkaranya kepada hakim atau penguasa. Amma idza wasala ilaihi fala. Adapun apabila telah sampai perkaranya kepada penguasa, maka tidak boleh membebaskan. Berarti hukuman had harus ditegakkan. Ini berdasarkan li hadis Safwan Ibni Umayyah fi sariq alladhi akhadha ridaahu min tahti ra'sihi. Sebagaimana hadis Safwan bin Umayyah tentang pencuri yang dia mengambil selendang beliau dari bawah kepala beliau. Falamma rafa'a al-amru ila an-nabi alaihi salatu wassalam wa amara biqat'ihi qala Safwan, maka tatkala perkaranya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika Nabi memerintahkan untuk ya dipotong tangan orang yang mencuri, qala Safwan, maka Safwan mengatakan inni a'fu wa utajawizu wa atajawaz, inni a'fu wa atajawaz, sungguhnya aku memaafkan dan merelakannya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain qala Safwan Ibnu Umayyah mengatakan ya Rasulullah huwa lahu, wahai Rasulullah huwa lahu, ya dia, apakah harus dipotong? Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan halla qabala an ta'tiyani bihi. Ya, kata Nabi, kenapa kok tidak mulai tadi sebelum engkau datang kepadaku? Ya, ketika dia datang. Barakallahu. Maka seperti ini, kalau perkaranya sudah sampai kepada hakim, maka wajib adanya potong tangan apabila pencurian mencapai ya barakafikum 1/4 dinar atau 1/3 atau 3 dirham. Barakafikum 1/4 dinar atau 3 dirham. Kemudian yang terakhir, al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat, kaifiyatul qat'i wa maudhi'ihi, cara potong tangan dan tempat, posisi ya tempat tangan yang dipotong. Idza tawafarat asyurutus sabiqu dzikraha, apabila syarat-syarat yang telah disebutkan terpenuhi, wa wajibal qat'u, dan wajib potong tangan, quti'at yadus sariq, ya quti'at yadus sariqil yumna min mafsalil kaf, maka yang dipotong pada tangannya pencuri adalah telapak adalah tangan kanan pada pergelangan telapak tangan. Berarti tangan kanan yakni dari ujung jari sampai telapak tangan. Berarti kanan dulu yang dipotong, hanya telapaknya saja. Sampai barakah fikum persendian atau telapak, ya, sendi tangan barakah fikum atau pergelangan tangan yang kanan. Wa ba'dal qat'i, setelah dipotong, tuhsamu yadus sariq bikayyiha binnar, maka tangan pencuri tersebut yang telapak tangan kanannya itu dipotong, ya, maka itu darahnya dicegah dengan cara kai dengan cara kai, yakni api yang dipanaskan pada besi kemudian ditempelkan, atau tembikar seperti barakah fikum tikar yang kemudian dipanaskan, dibakar sampai hangus, kemudian dibalurkan. Au gomsiha fi zaitin mugli, atau dengan cara mencelupkan tangannya yang dipotong tadi ke dalam minyak yang kental supaya darahnya berhenti. Au ghairi dzalik minal wasail allati tuqifu nasfaddam, atau dengan cara yang lain berupa wasilah-wasilah, perantara-perantara yang menyebabkan aliran darah berhenti. Wa taj'alul jarha yandamilu hatta la yata'arradul maqtu'u littalafi wal halak, dan supaya menjadikan luka dari potong tangan tersebut menjadi membaik sehingga tidak menyebabkan bagi orang yang dipotong tangannya kebinasaan dan kematian. Fa idza anda sariqu ila sariqat tsaniatan, maka apabila ternyata pencurinya di kemudian hari dia mencuri lagi, mengulanginya dengan pencurian yang kedua, quti'at rijuluhu al-yusra, maka kaki kirinya dipotong, ya, maka kaki kirinya dipotong barakah fik. Kemudian kalau ternyata mencuri lagi, ada yang menyatakan di penjara sesuai kebijakan pemerintah, ada yang mengatakan dipotong lagi min khilaf, ya, berarti telapak tangan yang kiri, kalau ada mencuri lagi baru barakah fik kaki kanan. Kalau masih mencuri lagi maka yuqtal, ada menyatakan demikian, dibunuh. Wallahu taala bisawab. Intinya tidak diperbolehkan adanya syafaat penggagalan dengan cara membela orang yang mencuri ketika perkaranya sudah sampai kepada hakim atau penguasa. Adapun kalau belum sampai kepada hakim, pihak yang dicuri memaafkan atau merelakan, maka ini boleh dan tidak perlu adanya potong tangan. Namun tetap bagi yang mencuri, ya, dia berkafikum boleh dipukul, ya, walaupun perkaranya belum sampai pada hakim, boleh dipukul sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Thayyib. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kajian kita sore hari ini. Wallahu ta'ala bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa atubu ilaihi. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Barakallahu fikum.